Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Sepeninggal kita, tidak ada yang kita harapkan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah segala amalnya, illa min thalathin, kecuali dari tiga perkara. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariyah, yakni sedekah yang kita berikan yang terus mengalir pahalanya. Ada sedekah-sedekah yang mengalir terus pahalanya dan ada yang tidak. Artinya ada yang hanya sekali itu mengalirkan pahala, sesudah itu terhenti. Maka kita perlu memperhatikan amalan-amalan yang menjadikan sedekah kita terus mengalir. Dalam perkara ini, selain sedekah yang kita berikan, juga niat yang menyertainya. Jika kita bersedekah untuk meraih kejayaan dunia, maka kita akan mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Tetapi jika kita beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan pahalanya di akhirat, dan di dunia ini Allah Ta'ala akan jaminkan kebaikan-kebaikan dalam berbagai rupa yang Allah sukai. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Bagi sebagian orang, semakin tua maka semakin perlulah dia mencurahkan ilmunya, membaginya kemana saja, karena inilah yang dapat diharapkan untuk mengalirkan pahala. Tetapi bagi sebagian orang lain, apa yang dapat dibagikan kepada orang lain ketika ilmu itu tidak ada? Karena itu yang perlu dioptimalkan, perlu digigihkan usahanya adalah memperbanyak sedekah jariyah dan menyiapkan yang ketiga. Apakah itu yang ketiga? Waladin solihin yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Apa maknanya? Anak-anak kita itu meskipun berdoa setiap hari untuk kita, belum tentu memberi manfaat untuk kita jika mereka tidak soleh. Karena itu kita solehkan dulu anak-anak kita. Waladin solihin, anak-anak soleh. Jika mereka soleh atas sebab didikan kita, kita yang mendampingi mereka, maka kesolehan mereka itu akan mengalirkan pahala buat kita. Terlebih ketika mereka mendoakan kita, atas setiap doa yang mereka panjatkan akan menjadi kebaikan. Tetapi apakah yang dapat kita harapkan dari anak-anak kita jika sekiranya anak-anak kita itu soleh tidak, tahu agama juga tidak, mereka berdoa setiap hari untuk kita, memohon dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin sampai air matanya menetes, sampai matanya bengkak, akan tetapi mereka memperbuat amalan-amalan yang menjadikan doanya tertolak. Barangkali ada pertanyaan, dan ini memang kadang diajukan orang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berkata, yang berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ini adalah defaultnya. Jika seseorang itu tidak memiliki penghalang-penghalang doa, maka doa itu akan dikabulkan. Tetapi bagaimana jika seseorang itu memiliki penghalang-penghalang doa, dan salah satu yang menjadikan seseorang itu terbebas dari penghalang-penghalang dosa itu adalah mengilmui dan dia meyakini. Orang yang mengilmui, meyakini, memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, inilah orang-orang soleh. Karenanya kita siapkan dulu anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan kita dorong mereka untuk mendoakan kita. Nah, itu pun ternyata tidak cukup. Karena di dalam doa anak kepada orang tua itu ada syaratnya di sana. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku ampunilah aku waliwalidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua, kama sebagaimana. Nah, di sini poin pokoknya. Sebesar apa kasih sayang yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sangat berkait dengan seberapa gigih, seberapa sungguh-sungguh kita mencukupi, kita mengerjakan, kita memperbuat apa yang menjadi syaratnya di belakang kata kama tadi, sebagaimana. Apakah itu kama rabbayani saghira, sebagaimana dulu mereka mentarbiahku di waktu aku masih kecil. Nah, ada beberapa urusan di sini. Di sana ada kasih sayang, di sana ada perhatian, di sana ada pengasuhan, pengawasan, penjagaan, perhatian, pengajaran, dan pendidikan. Selain melatih mereka kepada agama ini, kepada ketaatan, kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira manakala anak kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kira-kira pahala atau kebaikan pada saat anak kita berdoa itu apakah untuk kita? Ingat, di sana ada kata kama sebagaimana, ataukah itu hanya kembali kepada yang mendoakan? Sebab manakala seorang itu mendoakan orang lain secara diam-diam, termasuk anak kita kepada kita, maka jika yang didoakan itu tidak berkepatutan, doa itu hanya bagi yang mendoakan sendiri. Nah, marilah kita renungi, kira-kira siapakah yang paling banyak mendapatkan kebaikan dari doa anak-anak kita? Kita kedua orang tuanya, salah satu dari orang tuanya, ataukah bukan dari kedua orang tuanya? Nah, apa hal penting yang perlu kita pikirkan jika demikian? Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menanamkan iman kepada anak-anak kita di waktu mereka kecil, sedari mereka masih belia. Kita ingat tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengawali bayi kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini bukanlah sekedar soal pengetahuan, bukanlah sekedar soal ingatan, tetapi bagaimana menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar pengetahuan akan memperkaya wawasan mereka, tetapi pengetahuan tidak memberikan dampak, tidak memberikan manfaat bagi sikap mereka, bagi perilaku mereka, bagi keyakinan mereka. Maka kita perlu berikan perhatian lebih khusus bagaimana agar mereka itu betul-betul meyakini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sirah Nabi Muhammad SAW, juga dari bagaimana ayat-ayat ini diturunkan. Tentulah waktu kita tidak mencukupi untuk berbicara panjang, tetapi salah satu yang dapat kita petik, masalah akidah itu, masalah keyakinan itu, kita hunjamkan pada diri anak dengan kalimat-kalimat yang bersifat imperatif. Kita tanamkan secara langsung, bukan hanya kita berikan penjelasan, kita beritahu mereka. Saudara-saudara, yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya, Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawasu bil haq, wa tawasu bis sabr, wa tawasu bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Semoga kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Astaghfirullahaladzim, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.